sang bayangmu menjelma di dalam kegetiran nurani. Kesunyian pun kian terasa tertusuk di hati. Kisah kita dulu, manisnya nafas cinta bersama. Sekejap hanya kita merasa dan hilang menjola. Dimanakah kau berada? Sekejap hanya kita merasa.